Sa Korintus pasai limong. Ulun ka kuterimong laporan bahwa lam kawan gata na nyang kaji pubut but-but nyang cabui bit-bit luar biasa. Na ureng lam kawan gata nyang jimu mukah ngon ma uji. Ureng-ureng nyang hana dituri Tuhan mantong hanji pubut nyang lagenyan. Bakuh ka lagenyan gata mantong cit manyang ate. Nyang sibunajih gata sedih. Dan gata putubit lam kawan gata ureng nyang pubut lagenyan. Secara lahir ulun jiuh ni bak gata. Tuma secara batin ulun na lam kawan gata. Ngon lagenyan, ulun kunuk mutindak siulah-ulah ulun na lam kawan gata. Atuh nan Tuhan Isa Almasih, ulun pegah bahwa ureng nyang kaji pubut buat lagenyan kuto, ureng nyang mesuti tehukum. Munyo gata mesapat, anggap mantong ulunnya na lam kawan gata. Dan ngon kuasa Tuhan tanyo Isa, gata mesuti tajuk ureng nyang lagenyan ubak iblis mangat tubuh ureng nyang binasa dan ngon lagenyan roh jih tepu selamat wate Tuhan tekalom teman. Hana patut gata merasa sombong, mungkin gata kata dengo pribahasa lagenyo, rago nyang bacut dipejut mandum nyang telawo jut mekemang. Boh keh lebih ile rago nyang katrip nyan, nakeh rago desa. Mangat gata jut lagi tepung nyang telawo nyang baru. Kleh nibak rago desa nyang trip, dan ulun ketepu gata kebit lagi nyan. Sabab perayaan Paskah tanyo kasiap, sabab Almasih nyang jut kebubiri Paskah getanyo kalih tekerbun. Ngon lagi nyan, jak keh getanyo tapraya Paskah nyan, ngon ruti nyang hana merago. Nakeh ruti nyang tepelambang ubak kemurnian, dan man-mandum nyang mekemong nibak ati Allah. Bek getanyo tapena perayaan Paskah nyan, ngon ruti nyang mantong narago nyang awai. Nakeh rago desa dan kejehetan. Lam surat ulun nyang kaluh, ulun pegah ubak gata, mangat bek merakan ngon ureng nyang pubut cabui. Yang ulun maksudkan ke ureng yang cabui atau leha, atau tukang temipe, atau yang semah berala, yang tagai-tagai hana dituri ke podo Allah. Konyan, ulun hana maksud ke awaknyan, sabab menyogata haruh tak pujiuh awaknyan, katunte gata tak tebit behabih lam dunyanyo. Yang ulun maksud nakuh, gata bek merakan ngon ureng yang mengaku droji ureng Kristen. Tema ureng nyanji pubut cabui, atawa leha, atawa di semah berala, atawa galak ji pebruk-bruk ureng lain, atawa tukang mabuk, atawa tukang cemucu. Gata duk sirata makan ngon ureng lagenyan pih bek. Betul, yang pusidang ureng-ureng Kristen kon buat ulun. Allah kedrokeh yang tema pusidang awaknyan. Tema kehai anggota-anggota jemaah gata. Kon ke gata kedro yang mesuti pusidang awaknyan. Lam Alkitab na tertulis lagenyo. Usik ke ureng jihit yang na lam kawan gata.